Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ketika kita masih dalam lanjutan dari beberapa masalah yang diringkas oleh musannif rahimahullah ta'ala dalam bab ini, kita sampai pada masalah yang ke-15. قال المصنف رحمه الله تعالى الخامسة عشرة yang ke-15 التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة ada penegasan yang gamblang bahwasanya mereka yang menggambar dengan gambar-gambarnya orang-orang soleh diletakkan di tempat-tempat mereka beribadah kepada Allah Ta'ala tidaklah berkeinginan dengan apa yang mereka lakukan itu kecuali mengharapkan syafa'ah. Yakni kesyirikannya para musyrikin, mereka menyekutukan al-aliha, berhala-berhala dari selain Allah disekutukan dengan Allah Ta'ala, tidak lain adalah sebagai syafa'ah. Mana abuduhum illa liyukarribuna illallahi zulfah. Dalam ayat yang lain, ha'ulai syufa'auna indallah. Ha'ulai, ini adalah isim isyarah musyar ilaihim yang disyaratkan kepada mereka, yakni al-aliha min dunillah, sesembahan-sesembahan dari selain Allah Ta'ala yang mereka sembah adalah dengan niat sebagai perantara ataupun syafa'ah antara mereka dengan Allah Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengannya bahwasanya at-tasrihu bi'annahum lam yuridu illa syafa'atah. Ini musyrikin melakukan kesyirikan ya dalain adalah karena mengharap syafaat dari sesembahan mereka dari selain Allah Ta'ala. Sebagaimana telah kita lihat itu dalam ayat ha'ula'i syufa'una indallah, ya ini mereka para sesembahan, para berhala yang mereka ibadahi diadalan adalah diharapkan syafaatnya mereka di sisi Allah Ta'ala. Perhatikan tala as-sadisata asyarah yang ke-16 dhannuhum, yakni para generasi yang baru, mereka menduga annal ulama alladzina sawwaru as-suwara aradu dhalik, generasi yang datang baru, bahwasanya ulama-ulama yang mereka gambar atau mereka yang mereka menggambar gambar-gambar itu menginginkan dhalik, yakni dhalika ini isyarat kepada syafa'ah. Aradu dhalik ini aradu syafa'ah. dugaannya orang-orang yang datang setelah generasi sebelumnya, maksudnya ulama-ulama yang menggambar para gambar-gambarnya orang sholat tadi, para ulama tadi diduga dianggap bahwasanya para ulama tadi menginginkan syafaat dari orang-orang yang digambar. Maknanya bahwasanya kesyirikan ini adalah sebab dari fitnahnya, fitnah surah, fitnah gambar yang berhubungan dengan gambarnya orang-orang saleh yang dianggap sebagai pengingat untuk mereka dalam amalan-amalan khairi, amalan khairi, amalan yang baik, pengingat dan penyemangat. Maka generasi yang datang setelah mereka menganggap itu adalah dulu para ulama menyembah mereka atau meminta syafaat dari para yang digambar tadi. Aradu dzalik, ini aradu syafa'ah. As-sabi'at asyarata al-bayanul azim min fi qawlihi la tatruni min al-itra. Jadi dibaca la tatruni, yani min al-itra. La tatruni. Jadi fi'il rubai. Atra yutri. Yang ke-17 yaitu penjelasan yang sangat agung. Dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa larangan. Ini larangan memuji dengan puji-pujian yang melampaui batas terhadap beliau. La tutruni, jangan kalian memuji-muji aku sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam. Puji-pujian yang melampaui batas yang sampai hari kita ini di masjid-masjid, di sekmer-sekmer, di musola-musola. Pujian-pujian yang sifatnya memuji Nabi dengan pujian melampaui batas. Yang dikatakan sifaul qulub. Ya kan? Penyembuh hati, penyembuh badan. Yang dinyanyikan oleh banyak manusia di kampung kita ini dan sekitar kampung kita ini siang malam. Dan ini adalah termasuk menerjang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau, la tutruni, jangan kalian memuji aku. Sebagaimana puji-pujiannya Nasara terhadap Isa bin Maryam. Orang-orang Nasara memuji Isa sampai di dudukan dengan kedudukan sesepi seperti sesembahan. Maka Isa benar-benar dikatakan Tuhan anak, ibunya dikatakan Tuhan ibu, dan Tuhan Allah, Tuhan Bapa. Ini keyakinannya orang-orang Nasara. Berarti kan sabit. Gulu, melampaui batas dalam memuji Nabi mereka Isa alaihissalam. Dan kita dilarang menyerupai orang-orang Nasara dalam sikap gulu ini. Maka kita katakan sebagaimana yang Rasulullah ucapkan kepada umatnya, agar kita mengucapkan kepada beliau sebagai hamba Allah dan utusan Allah Ta'ala. Itu cukup. Dan itu sudah suatu termasuk pengagungan yang mencukupi untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dari umatnya. Maka apa salawatullahi wassalamuhu ala man ballagal balagal mubin. Di antara penyampaian yang sangat nyata dari beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu berupa larangan dari beliau terhadap kita memuji beliau di atas kedudukan yang Allah berikan kepadanya. Ya kan? Kalau antum malam-malam hari sering kita dengar jam 3 puji-pujian di senandungkan di speaker-speaker dengan bahasa Arab. Itu isinya adalah termasuk gulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti panggilan ya akramal khalq, wahai makhluk yang mulia. Disenandungkan di malam hari, biasanya jam 3 malam sebelum subuh rata-rata. Suaranya menggema dari kampung ke kampung. Bahkan mereka membiayai untuk bid'ah dan syirik ini dengan biaya yang menelan hartanya kaum muslimin di luar kebutuhan yang syar'i. Membuat menara yang isinya untuk memandangkan perkara muhdatsat. Yang manfaatnya cuma menyebarkan perkara muhdatsat dan syirkiyat, mengganggu ketenangan kaum muslimin. Tapi mereka menginginkan itu perkara yang baik dalam anggapannya. Itu sebenarnya yang telah disebutkan dalam bait-bait syairnya Ahlul Ilm yang sering disebutkan, senandungkan. Ramanaf'an fadarra min gairi kasdun wa minal birri ma yakunu uquqah. Rama menuju bermaksud memberikan manfaat ternyata membahayakan tanpa disengaja. Dan termasuk dari sebagian niat baik yang wujudnya adalah kedurhakaan. Nas'allaha al-afiyah wassalamah. Sayyidina Muhammad Nabi Asra yang ke-18, nasihatuhu iyana. Nasihatnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bihalakil mutanatti'in, yakni adanya para mutakallifin membebankan diri mereka di luar kemampuannya, di luar perkara yang Allah syariatkan, itu namanya tanatuk. Dan ini adalah binasa. Dan Rasulullah menasihati kita jangan sampai seperti mereka. Kenapa? Karena utaman beliau halakal mutanatti'un, maknanya adalah peringatan bagi kita jangan sampai binasa sebagaimana para mutanatti'un binasa. Tanatuk yakni takalluf. Tanatuk adalah takalluf, membebankan diri di luar kemampuannya, di luar kebiasaan yang wajar. Bahkan lebih luas daripada itu, diantaranya apa? Tidak mau puas dengan perkara yang Allah halalkan. Ini tanatuk. Menghindari perkara yang Allah halalkan dengan niat meninggalkan lebih afdol, lebih mulia. Kalau mengambil perkara yang halalkan dianggapnya suatu kerendahan. Itu masuk tanatus sebagaimana yang telah lewat sebagian penafsirannya. Jadi ini mutakallif al-bahs anhu ala madhabi anil kalam. Mutakallif membebankan diri dalam suatu pembahasan dari perkara tersebut, dari sesuatu di atas metode-metode ahlul kalam yang masuk dalam perkara apa yang bukan urusan mereka. Jadi seorang itu kalau enggak mampu dalam satu urusan jangan masuk. Kalau masuk termasuk dalam kategori tanatuk, membebankan diri di luar kemampuannya. Dan ini banyak, khususnya di zaman sekarang ini, melalui media sosial. Kalau enggak punya kemampuan apa-apa bicara tentang perkaranya kaum muslimin, ya kan? Sebagaimana yang disini disebut dengan Ummu Sableng yang ada di Yaman. Entah Ummu Sableng? Ummu Sableng istrinya Syekh Muhammad Manik. Itu Ummu Sableng. Tahu Ummu Sableng? Malampir. Kata Abu Hazim. Perhatikan itu. Bicara pesan perkara agama tapi dia adalah apa? Sering buka pantai pijet. Ini kerjaan dia, kenapa harus bicara masalah agama? Cerwa ta'adil dari Musa Bleng yang menukilkan para sahabitin. Ya ilaha illallah. Ini tanatuk dalam perkara yang ini bukan kerjaannya. Baiklah, lanjutkan. Dasyat Asra yang ke-19. At-tasri'u bi annaha lam tu'bad bi annaha damirha aina marji'uhu. Rizki. Bi annaha. Ayo, aina marji'uha. Pak Muksin. Suar. Gambar-gambar itu dulunya belum disembah. Lam tu'bad. Belum disembah. Kapan disembah? Hatta nusya ilmu. Sampai ilmu itu tertiadakan. Terlupakan. Apa sebabnya kok ilmu terlupakan? Fafiyah bayanu ma'rifati qadri wujudihi wa madarati faktihi. Sebabnya adalah mautul ulama. Di awal kali gambar-gambarnya orang soleh tadi tidak disembah. Masih menyembah Allah Ta'ala. Mereka berbuat maksiat berupa menggambar dengan gambar-gambarnya orang soleh sebagai pengingat ritual ibadahnya orang-orang soleh tadi di masa mereka masih hidup. Sebagai penyemangat dan pengingat. Lidhikro. Sebagai pengingat dan penyemangat. Mereka masih menyembah Allah Ta'ala di awalnya. Cuma membuat bid'ah berupa menyembah Allah Ta'ala di samping gambarnya-gambarnya orang-orang soleh. Mau dikatakan, at-tasrib anha lam tu'bad ba'du hatta nusyal ilmu. Sebelumnya tidak disembah. Lam ini adalah harfu nafi. Ya kan? Lil madhi. Nafiyun wal qalb membalik makna mudhari menjadi madhi. Sebelumnya tidak diibadai gambar-gambar itu. Sampai ilmu ini tertiadakan, terlupakan dari umat di hari itu. Maka dalam faedah ini, fa fiha bayanu ma'rifati qadri wujudihi. Dalam masalah ini ada penjelasan terkait dengan mengenal kadar besarnya wujudnya ilmu. Ma'rifati qadri wujudihi. Kadar wujudnya ilmu itu betapa besarnya. Wa madarati faktihi. Dan bahayanya, madaratnya ketika ilmu itu sudah tidak ada, sudah hilang. Madaratnya apa? Yaitu apa? Syirik. Kufur. Kenapa? Karena seorang tanpa ilmu, ya kan, melalui perkara-perkara kebodohan, beribadah kepada Allah Ta'ala di atas kebodohan, maka ujungnya adalah menyembah selain Allah Ta'ala, dianggapnya sebagai kebaikan. Maka bersyukurlah bagi seorang hamba yang Allah berikan kepada dia suatu kemudahan dalam mencari ilmu syar'i. Bersyukur kepada seorang hamba, ya kan? Allah memberikan kemudahan untuk melangkahkan kakinya kepada tempat-tempat yang di situ disebarkan ilmu syar'i. Dan semoga wujudnya tempat ini termasuk satu di antara sebab-sebab kebaikan untuk umat ini. Kemuliaan bagi umat ini yang ada di negeri ini. Sedikit banyaknya mudah-mudahan termasuk memiliki andil atau sumbangsi dalam kebaikan untuk negeri ini. Maka wajib disyukuri. Qala rahmatullah al-surun yang ke-20, ini masalah yang ke-20, anna sababa faqtil ilm mautul ulama. Bahwasanya sebab faqt itu apa? Hilang. Sebab hilangnya ilmu adalah matinya para ulama. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengar, innallaha yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad fa innama yaqbidu biqabdul ulama fa idza lam yabki aliman tafaddal ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Ya, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Ahem. Ru'us juala ini apa tindakannya? Fa'aftau bidhari ilm fadallu wa'adallu. Manusia mengambil para pembesar dari kalangan orang-orang bodoh. Fasu'ilu, maka mereka ditanya. Fa'aftau bidhari ilm, maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa'adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Jadi, fa'alam yubki aliman. Jika Allah tidak menyisakan lagi seorang alim di muka bumi ini, manusia menjadikan para tokoh-tokoh bodoh sebagai pemuka agama. Lalu mereka ditanya, dan mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini yang paling terbanyak, ikhwah. Maka itu jangan gampang membuka majelis fatwa, apalagi melalui media sosial yang jangkauannya adalah menyeluruh ke seluruh dunia. Sedangkan kapasitas tidak mencukupi sebagaimana yang dibuka oleh sebagian orang di media sosial seperti KKTN. Ya kan? KKTN ini banyak membuka media sosial dalam membuka fatwa. Jabali, Abu Hanan, dan yang lainnya. Kulta-kultu. Ya kan? Maka ujungnya membawa kaidah-kaidah, ya kan, asal bunyi, asbun, astret, asal mentret. Itu apa? Astret, asal mentret, terat, isinya ngotori media sosial, ngotori otaknya kaum muslimin. Ya, astret, itu asal mentret aja. Dan ini juga sebagaimana kuburiin, ya kan, menerima banyak manusia dalam pendidikan mereka, tapi diarahkan kemana? Diarahkan ke syirikan, bid'an, khurafat dan selanjutnya. Dan itu sebagai kebanggaan. Maka jangan mudah suka membuka majelis-majelis fatwa. Baik. Kita lanjut dalam bab baru. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babun. Atau hadha babun. Ma ja'a min at-taqlid. At-taqlid. Apa taqlid? Apa makna taqlid? Siapa yang jawab? Sur. Aywa, larangan keras, nahyul mu'akkad, larangan yang ditekankan, itu namanya taklid. Konteks dalam penggunaan kalimat ini adalah untuk larangan keras, larangan yang ditekankan. Ma ja'a min at-taklid fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Tengok, fiman abadallaha. Larangan keras, larangan yang tekankan pada seseorang yang mengibadai Allah di sisi kuburannya orang soleh. Tengok, mengibadai Allah. Berarti, melakukan perkara yang disyariatkan secara zatnya. Perkara ibadah tadi. Tapi kenapa kok dilarang dengan larangan yang keras? Karena apa? Takyidnya, sifatnya di sisi kuburan orang soleh. Jadi, datang ke sisi kuburannya orang soleh, di sana dia beribadah dengan ibadah yang disyariatkan. Tapi kenapa kalau dilarang dengan larangan keras? Ya kan? Ini akan kita baca dalam hadis yang dibawakan oleh beliau sebagai syahid untuk judul untuk tarjamah. Kenapa? Karena Rasul mengatakan ulaiki idza mata fi marjul saleh awil abdus saleh bano ala qabrihi masjidan wasawwaru fi tilka suwar ulaiki sirrul khalq indallah. Jadi mereka-mereka itu yang dilihat oleh Ummu Salamah adalah apabila ada di antara mereka orang yang soleh meninggal atau hamba yang soleh, mereka membangun masjid di kuburan tersebut. Apa tujuannya masjid dibangun di situ? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, kenapa kok dilarang? Karena ini akan mengantarkan mengibadai kuburan tersebut. Hei, Sabit. Opa, Sabit. Gerak terus itu, gerak terus. Kayak kipas angin itu. Gak pernah berhenti. Gini terus. Jadi babun maja'a ma'adabab. Ini bab apa yang datang dalam penjelasan berupa larangan terhadap orang yang mengibadai Allah Ta'ala di sisi kuburannya orang soleh. Maka bagaimana kalau dia itu mengibadai dia orang soleh, maka lebih taglid, lebih aglat larangannya, lebih keras larangannya, karena menjadi syirik. Dan kalau dalam sahih ini, sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya anna Ummu Salamah, bahwasanya Ummu Salamah zakarat menyebutkan kepada Rasulullah SAW kanisatan, sebuah kanisat, sebuah gereja, ra'atha bi ardil Habasah. Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasulullah SAW suatu sebuah gereja yang dia lihat, yang pernah dia lihat di negeri Habasah. Habasah itu di Ethiopia, Afrika. Wa ma fiha min aswar, dan apa yang ada di dalamnya berupa gambar-gambar di dalam gereja tadi. Faqala, maka Rasulullah berkata, ulaiki, itu wahai Ummu Salamah, ya kan, mereka-mereka yang kamu lihat itu, gambar-gambar itu, idza mata fihim ar-rajulus shalih awil abdus shalih banu ala qabrihi masjidan. Apabila di antara mereka ada orang soleh ataupun hamba yang soleh meninggal dikubur, ya kan? Lalu di atas kuburannya dibangun masjid. Wasawwaru fi tilka suwar, dan mereka menggambar, ya kan, dalam masjid itu beberapa gambar. Ulaiki sirrul khalq indallah, mereka-mereka itu adalah seburuk-buruk khalq, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Ta'ala. Seburuk-buruk manusia di sisi Allah Ta'ala. Perhatikan. Latif. Perhatikan. Ayat Rasul Saleh. Berkata Saudaraman bin Hasan, ayat Rasul Saleh, fa inna ibadatuhu yasyirkul akbar. Ini seorang laki salat tadi itu, maka sungguhnya kalau dia mengibadai orang-orang ini, orang salat ini, maka termasuk syirik akbar. Maka pakai faida abadahu. Maka bagaimana apabila dia mengibadai orang soleh tadi, menyembah Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah dengan ibadah yang syar'i, ditempatkan dalam tempat yang tidak dibolehkan saja, dilarang dengan larangan yang keras. Lalu bagaimana kalau menyembah yang dikubur? Wa ibadatullah indahu wasilatun ila ibadatihi. Dan mengibadai Allah Ta'ala indahu, di sisi kuburannya orang sholat tadi, sebagai perantara kepada mengibadai yang dikubur. Wa ibadatullahi indahu, yani indah ar-rajul sholeh, indah qabri rajul sholeh, indah qabri rajulin sholihin. Mengibadai Allah Ta'ala di sisi kuburannya orang sholeh sebagai pengantar kepada mengibadai yang dikubur tadi, pada orangnya. Pertama, mengibadai Allah Ta'ala. Tapi generasi yang datang selanjutnya ujungnya akan menyembah yang dikubur, dan ini faktanya seperti itu. Wa wasailu syirki muharramatun, dan pengantar-pengantar kepada kesyirikan perkaranya haram. Jadi pengantar-pengantar kepada kesyirikan adalah hukumnya haram. Membangun kuburan di samping kuburan, membangun masjid samping kuburan atau di kuburan, ini pengantar kepada kesyirikan, maka hukumnya juga haram. Lianna tu'addi ila syirkil akbar wa huwa a'dhamu dhunub. Karena pengantar syirik ini akan mengantar kepada syirik akbar, dan dia adalah sebesar-besar dosa. Qalu bi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Muslimah dzakarat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana salatuha bi ardil Habasyah. Perhatikan dan kaki li anna dinal Habasyah Nasraniyah. Kenapa di sana ada gereja? Karena agamanya orang-orang Ethiopia adalah agama Nasrani, agama Kristen. Waqad aslama Najasyi wa jama'atun min ahliha lamma hajara ila Ja'far bin Abi Thalib wa man ma'ahu minal muslimin al-hijratul ula. Najasyi masuk Islam dan bersama sekelompok dari keluarganya tatkala Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke sana bersama orang-orang, bersama beliau dari kalangan kaum muslimin, ini hijrah yang pertama. Hijrah ke negeri Habasyah ini dalam istilah kurang tepat. Kenapa? Karena hijrah itu adalah dari negeri kafir ke negeri Islam. Sementara waktu itu adalah negerinya negeri kufur di Habasyah ini. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad Aman Jami. Ini adalah hijrah untuk dakwah. Hijrah untuk dakwah. Anda melihat dalam syarah beliau Syekh Muhammad Aman Jami, syarah salah satu usul, beliau menjelaskan di sana seperti itu. Siapa yang punya referensi atau kitab tersebut, anda mencari dalam halaman bab membahas masalah hijrah. Ya kan, kalau hijrah setelah istilahi ini enggak tepat. Maka yang tepatnya dikatakan hijrah untuk berdakwah. Maka dengan demikian hijrah-hijrah sekarang ini disebutkan seperti hijrahnya orang-orang Eropa ke Yaman ini, saya mobil bukan menamai hijrah. Jangan niat hijrah, niat mencari ilmu. Ya kan? Bagaimana hijrah kok dipungut pajak? Pajak ikoma. Ya kan? Pajak ikoma, pajak dikenalnya dengan pajak permit izin tinggal. Nanti kalau permitnya mati enggak bisa disambung, diusir, didenda. Nah, ini bukan hijrah. Demikian saya mau menyatakan dalam sebagian kitabnya, diantaranya adalah kitab Sebatus Sa'il, tidak salah itu. Baik. Wa ma fiha min aswar. Kenapa yang di dalamnya, ini dalam gereja tadi, ada beberapa gambar. Faqala ula'iki idha mata fim rasul soleh awil abdus soleh banu ala qabri masjidan wa sawaru fihi tilka aswar. Ulaiki syarul khalq indallahi fa ulaika fa ulai jam'u bainal fitnataini fitnatil kufur wa fitnatit tamasil. Jadi Rasulullah mengatakan mereka adalah seburuk-buruk hamba Allah di sisi Allah Ta'ala. Ia menggambar dengan gambar-gambar orang soleh tadi yang membangun masjid di kuburan. Ini seburuk-buruk manusia di sisi Allah Ta'ala. Enggak ya begini, mau diagungkan, mau dimuliakan, para pak yai itu mau dimuliakan. Enggak bisa, maka harus dikatakan orang-orang yang paling buruk. Maka mereka itu mengumpulkan antara dua fitnah, fitnah kuburan dan fitnah gambar. Oke. Gimana fitnah kuburan mengagungkan yang dikubur? Fitnah gambar yaitu apa? Dijadikan sesembahan dari selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala. Kuburannya diagungkan dengan pengagungan ya, yang enggak pernah Allah syariatkan. Fitnah gambar yaitu gambar-gambar tadi dijadikan tandingan-tandingan bagi Allah Ta'ala. Bayangkan. Dan ini tahdir seperti ini, peran seperti ini kita dapati dalam kaum muslimin. Subhanallah, enggak dipedulikan. Terkhusus bagi mereka orang-orang yang terjun dalam medan dakwah melalui media partai, hal seperti ini enggak boleh disinggung. Karena akan melarikan manusia dari dukungan terhadap partainya. Mereka para penggandrung partai, hal-hal seperti ini enggak boleh disebutkan. Kenapa? Karena nanti akan melarikan manusia dari dukungan terhadap partainya. Maka itu dia ayat partai itu togut. Partai itu adalah togut. Dan yang mendakwakan kepada partai juga para tawagit. Ini perhatikan. Qaulu bi sahihaini fi sahihaini. Saya bukan sahih Muslim. Qaulu anna Ummu Salamah ai siapa Ummu Salamah hiya Hindu bintu Abi Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum Al-Qurasiyah Al-Makhzumiyah. Jadi Ummu Salamah nama kunia, Ummu Salamah itu kunia. Kunia itu yang diawal dengan Ummu atau Abu. Ya kan? Abu Abdullah itu kunia, Ummu Abdullah itu kunia. Beliau bernama Hindun bintu Abi Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum Al-Qurasiyah. Dia dari kalangan Quraisy. Kabilah dari kabilah Quraisy. Tajawwaj Rasulullah SAW ba'da Abi Salamah senata arba'in ibadah wafati Abi Salamah. Ba'da wafati bukan kau dicerai oleh Abu Salamah terus menikahi oleh Nabi, tidak, tapi setelah meninggalnya Abu Salamah. Rasulullah menikahi Ummu Salamah setelah Abu Salamah. Ini setelah meninggalnya ba'da mauti Abi Salamah, begitu. Bukan kau setelah dicerai oleh Abu Salamah. Bahkan ba'da wafatihi, pada wafati Abi Salamah pada tahun ke-4 Hijriah. Wakilah salasin pada tahun ke-3 Hijriah. Wakanat katha jarat ma'ah Abi Salamah ilal habasa. Dulu Ummu Salamah ini juga sempat ikut hijrah bersama suaminya ke negeri Habasa, negeri Ethiopia. Summa adrat ma'ah zaujia Abi Salamah ila Makkah. Kemudian kembali lagi bersama suaminya yaitu Abu Salamah ke Mekah. Wajar Abu Salamah ilal Madinah, dan Abu Salamah hijrah ke Madinah. Wahabasaha Banu Al-Mughirah bimakata. Tapi suami istrinya Ummu Salamah ditahan oleh Banu Al-Mughirah di Mekah. Punya antum gimana? Sanata kan? Sanatan satu tahun. Sumalahikot bijaujia, ditahan oleh Banu Mughirah di Mekah selama 1 tahun, kemudian setelah itu baru menyusul. Semalah ikut kemudian Ummu Salamah menyusul suaminya di Madinah. Waktu fi Abu Salamah radhiyallahu anhu sanata arba'in minal hijrah, meninggalnya suaminya yaitu Abu Salamah pada tahun ke-4 Hijriah. Ini Hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apa begitu? Dan inilah yang dikatakan hijrah, hijrah adalah hijrah untuk dakwah, bukan sebagaimana hijrah dalam arti istilah dari negeri kafir ke negeri Islam. Penjelasan yang mencukupkan dalam perkara ini antum melihat dalam tadi syarah salah satu usul atau usul salasa karyanya Syekh Muhammad Aman Jami rahmat ta'ala. Muhammad Aman Jami ini juga dari Habasa, beliau orangnya hitam, tinggi kurus, pernah jumpa sekali anak dulu di Mekah pada tahun 95. Setelah itu meninggal dunia pada tahun 96 meninggal dunia di Madinah. Beliau seorang alim dari kalangan para ulama, ya kan, yang berangkat ke negeri Saudi Arabia dengan jalan kaki dari Yaman. Di tengah perjalanan ditahdir orang-orang Syiah, orang-orang Sufi, jangan sampai terpengaruh dengan Wahabi, ya, begitu. Pertama dari negerinya naik perahu, naik laut, oh, jalan kaki sepanjang jalan bulan Ramadan. Sebagian biografinya beliau. Ketika di Mekah, di Madinah, ketika dia di Saudi Arabia menjadi muridnya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Dari para ulama kibar, murid-muridnya mereka. Pernah tempat lain oleh kaum muslimin di Mekah, di Saudi. Memperingatkan bahayanya kaum muslimin, hizbiyin di tempat lain. Ya. Baik. Jadi pernah saya ketemu sekali di Mekah, dulu di Masjidil Haram. Bersama kawan-kawan dari Saudi Arabia waktu itu. Rahimahullah ta'ala. Banyak kitab beliau yang berhubungan dengan masalah akidah. Ini Syekh Muhammad Jami. Kalau antum ingin mengetahui tentang penamaan hijrah ini, hijrah apa, antum lihat dalam kitab tersebut, salah satu usul. Baik, mana guna? Baik. Matat sanatus nataini wasitin. Ya. Meninggalnya Ummu Salamah pada tahun 62 hidup. Iya toh? Hijriah. Baik. Qauluhu ini dalam hadis ini perkataan seorang rawi zakarat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawi menuturkan Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahihaini anna Ummu Habibah wa Ummu Salamah zakarata zalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahihaini bahwasanya Ummu Habibah sama Ummu Salamah keduanya menyebutkan hal tersebut, menyebutkan tentang kanisa gereja yang dilihat di negeri Habasa, negeri Ethiopia, yang di sana banyak gambar-gambar. Wal kanisa bi fathal kaf wa kasri nun. Kanisa ma'badun nasara, tempat ibadahnya orang-orang Nasara. Bahasa kitanya apa? Gereja. Itu kanisa. Qulu ulaiki bi kasri kaf khitabun lil mar'ah. Bahasanya ulaiki bukan ulaika. Kenapa? Karena khitabnya untuk wanita. Ummu Salamah. Qulu idza mata fi rasul salih aw abd salih hadza Allah a'lam sakun min ba'd riwayatil hadis. Idza mata fi rasul salih aw, nah, kalimat aw ini adalah untuk syak, untuk ragu. Rasul salih atau hamba yang saleh. Ini keraguan dari sebagian para rawi hadis ini. Hal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza aw hadza. Apakah Nabi ngomong rasul saleh atau abdus saleh? Fa fi yataharri fi riwayah, dalam kalimat aw ini menunjukkan adanya tahari kehati-hatian dalam meriwayatkan. Wajawaz riwayat bil makna, juga ada faedah boleh meriwayatkan hadis dengan makna. Kenapa? Karena ar-rasul dan abad adalah ini semakna, rasul soleh atau abdus soleh semakna. Walaupun beda apa tapi maknanya sama. Qalu suwaru fitil kaswar al-isara ilama zakarat Ummu Salamah wa Ummu Habibah min at-taswir allati fil kanisa. Tilka suwar isyara ini isyara kepada apa yang disebutkan oleh Ummu Salamah atau Ummu Habibah dari beberapa gambar yang ada di kanisa, di gereja. Sampai hari ini di gereja itu masih ada gambar-gambar itu, ya kan? Gambar Bunda Maria, gambar siapa? Yesus dan semisalnya. Sampai hari ini. Jadi ini adalah memang sunahnya mereka, peninggalannya orang-orang Nasr sejak dahulu seperti sampai hari ini didukung oleh mereka. Qauluhu berkata seorang rawi ulaiki sirrul khalq indallah wa tajaddad tahrima bina'il masjid alal kubur. Ulaiki sirrul khalq, mereka-mereka itu adalah seburuk-buruk hamba Allah di sisi Allah Ta'ala. Ini tuntutannya mengharamkan membangun masjid-masjid di kuburan-kuburan. Waqatlah ala sallallahu alaihi wasallam man fala dzalika kama sayati, dan Rasul telah melaknat orang yang melakukan yakni berupa membangun kuburan di masjid sebagaimana akan datang. Berani ikhwan. Waqatlah ala sallallahu alaihi wasallam man fala dzalika kama sayati. Jadi Rasulullah melaknat orang yang melakukan itu. Qala al-Baydawi, Baydawi dari kalangan Asy'ari. Baydawi ini dari seorang alim dari kalangan ulama-ulama Asy'ariyah. Ketika anak-anak dikenal siapa nama al-Baydawi ini. Akidahnya akidah Asy'ariyah. Sufi al-Asy'ari. Min ahlil kalam. Taklik dulu, takliknya ketika kami belajar dulu di Pakistan sekitar 30 tahun yang lalu, hampir kemudian yang lalu sekitar 28 tahun yang lalu, ya kan? Baydawi ini adalah sufi wal asbal as'ari min ahlil kalam. Lamakanatil Yahud wan Nasara yasjuduna li kuburil anbiya ta'diman li sa'nihim wa yaj'aluna kiblatan yatawajjahuna yatawajjahuna fi salati nahwaha wa takhuduha awsanan la'anahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Badawi, tatkala dulu Yahud dan Nasara mereka sujud terhadap kuburan-kuburannya Nabi. Kenapa sujud? Demi pengagungan tentang keadaan para nabi. Mereka menjadikannya kuburan-kuburan itu sebagai kiblat. Mereka menghadap dalam sholat ke arah kiblat tersebut, kuburan tadi. Dan dijadikan kuburan tadi sebagai berhala, maka Nabi melaknat mereka. Melaknat Yahud dan Nasara. Perhatikan. Perhatikan. Ya, kan. Jadi Nabi melaknat mereka, Yahud dan Nasara. Arad Ibn Hajar hadal qaul fil Fath. Ada situ? Tidak ada. Perkataan ini ditetapkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari jilid 1. Ya. Halaman 626. Tidak ada situ ya? Tidak ada. Ini sudah catatan pakai pensil, pakai pulpen, agak enggak kelihatan ini. Qala Qurtubi, berkata Imam Qurtubi. Qurtubi itu di mana? Di mana Qurtubi itu? Abu Salman. Spanyol. Nah, kalau bahasa sekarang dikatakan Cordova. Spanyol itu dulu negeri Islam di Eropa. Ya. Cordova. Kalau pakai Arabnya jadi Qurtuba. Kalau pakai nisba jadi Qurtubi. Ya kan? Muhammad Al-Qurtubi. Artinya apa dari Qurtuba? Nisba. Di peta-peta itu tulis Cordova. Di Eropa sana. Di negerinya Ibn Hazm dan sekitarnya itu. Wa inna ma sawwara wa awailuhum suwara. Wa inna ma sawwara. Sawwara ini fi'il madhi. Kalau suwar ini sim. Jama'. Wa inna ma sawwara awailuhum suwara liyata'assu biha wa tadhakkaru a'malahum shalihah. Demikian Imam Qurtubi mengatakan, dan hanya saja mereka orang-orang awal itu menggambar gambarnya orang-orang soleh dengan gambar-gambar itu supaya apa? Lihat ta'asubiha, supaya apa? Tujuannya untuk mengambil teladan dengan gambar-gambar itu dan mengingat amalan-amalannya orang-orang soleh, amalan yang solehan diingat. Seperti yang kadang ini gambar, ada gambarnya Kiai Ahmad Cahlan di tempat-tempat perkumpulan mereka untuk mengingat apa? Perjuangan beliaunya. Gambarnya Kiai Asim As'ari. Gambarnya tokoh partai untuk mengingat apa? Demikian gambarnya Ayam Muru, Jamada, Raden Ajeng, mereka Kartini. Dan semisalnya ini semuanya adalah untuk mengingatkan apa? Jasa-jasa mereka. Ini termasuk bukan perkara baru. Itu termasuk apa? Orang-orang dulu di zaman setelah Nuh sudah ada. Ya kan? Jadi bukan kemajuan. Ya kan? Bukan kemajuan. Kenapa? Karena dulu lebih maju. Kalau kira sekarang itu zaman maju hebat gitu. Masih maju dalam zamannya apa? Zamannya Sulaiman alaihissalam. Ya kan? Ratu Saba aja ketika masuk ke istananya takut tenggelam. Iya loh. Kalau kecemplung air, maka jariknya disingsingkan sampai kelihatan apa? Pedesnya. Berarti kan maju dulu kan? Sekarang masuk istana aja langsung masuk enggak takut tenggelam di air. Iya toh? Masih hebat istananya siapa? Sulaiman. Jadi dulu lebih maju. Iya toh? Dulu lebih lebih maju dengan daripada sekarang. Gimana Pak Sulaiman? Iya. Ratu Sabak mau masuk ke istananya Sulaiman, takut kecemplung air. Ya kan? Jariknya disingsingkan. Tahu jariknya? Hah, tapai disingsingkan, tapai. Roknya disingsingkan. Dikiranya air, ternyata apa? Hah? Nah, ya, ternyata apa? Marmer yang mengkilat, dikiranya air. Demikian juga orang-orang ini dulu gambar. Sampai hari juga digambar para pejuang-pejuang nasional. Nah, juga ketinggalan raja-raja kaum muslimin juga digambar, gambar-gambar besar di Saudi, gambarnya para raja besar-besar, gede-gede. Iya toh? Iya Pak Sulaiman? Hah? Iya gak kira-kira? Nah iya, kodohai. Fasitaidu kasdihadim. Jadi kenapa mereka menggambar? Mereka supaya bisa bersungguh-sungguh seperti kesungguhan para orang-orang soleh yang dahulu. Wa ya'budullaha inda kuburina, mereka mengibadahi Allah, tengok menyembah Allah di sisi kuburannya orang-orang soleh tadi. Ya. Di awalnya mereka menyembah Allah di sisi kuburannya orang soleh. Bukan syirik, tapi bid'ah. Maksiat. Suma khalafahum qaumun jahilu muradahum. Kemudian khalafahum, datang generasi baru. Ini suatu kaum yang tidak tahu tentang maksudnya orang-orang yang pertama menggambar gambarnya orang salat tadi. Wa waswasalahumus syaitanu anna salafahum kanu ya'buduna hadzal hadiswar wa yu'addimunaha. Syaitan membisikkan kepada mereka orang yang datang baru ini bahwasanya nenek moyang mereka dulu menyembah gambar-gambar ini dan mengagungkan gambar-gambar ini. Fa hadzar Nabi sallallahu alaihi wasallam an misli dzalik. Maka Rasulullah memperingatkan dari semisal perbuatan tersebut. Kenapa sab dan lidari'a al-mu'addiyah sebagai bentuk bendungan membuntu perantara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ini ya, perhatikan. Ini yang disebutkan bahwasanya bab sabdud dari'ah. Jadi larangan mengkapur kuburan, larangan menamai kuburan, larangan membangun kuburan dengan dibentuk semoga mungkin seperti yang sekarang ini banyak kuburnya kaum muslimin, keramik dan macam-macam ini. Ini adalah larangan yang berhubungan dengan perantara kepada para perkara yang lebih mungkar daripada itu. Dan minimal adalah tasabuh dengan musyrikin. Dan ini yang selamat cuma sedikit orang karena kebodohan. Dan yang paling parah dan payah adalah para kiai-kiai mereka mendiamkan perkara ini. Ya kan? Khawatir nanti dicela oleh masyarakatnya. Ini yang disebut dengan dikatakan apa? Syaitan akhras, syaitan bisu. Dan yang menyuarakan perkara ini dikatakan syaitan natik, syaitan yang berkuar-kuar, syaitan yang berkampanye. Ya kan? Di antaranya adalah toko-toko material menjual kijing-kijing itu termasuk setan-setan itu. Itu para setan untuk manusia mengeruk keuntungan dengan cara menjual belikan apa? Kijing. Dan para pekerjanya juga seperti keledai yang bikin kijing-kijing itu, para pekerja. Ini borongan, satu kijing berapa? Ngebut satu hari dapat berapa? Ya kan? Isinya semuanya adalah haram. Ini yang paling banyak merusak kaum muslimin dari banyak lapisan masyarakat, dari yang berkedudukan tinggi sampai dari apa, rakyat jelata seperti keledai. Nah, dan memakan korban hari demi hari, makan korban hari demi hari, entah sampai kapan. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita diselamatkan dari ulama mereka. Baik, ya, kita cukupkan dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.